Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian online di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai pengantar, kita akan menjelaskan tentang makna hadis yang kemarin disampaikan dalam pertanyaan, bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis yang dimaksud berasal dari sahabat Salman, atau diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, la yaruddul qada' illa du'a'u, la yaruddul qada'a illa du'a'u, wa la yazidu fil umri illa albirru. Tidak ada yang menolak takdir, tidak ada yang menolak qada' kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambahkan usia kecuali albirru, kebaikan, amal soleh. Sehingga redaksinya cukup tidak hanya sebatas la yaruddul qada, la yaruddul qadar ila du'a, tapi ada tambahan ya. Dalam hal ini, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albirru. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa, dan tidak ada yang menambah usia kecuali amal soleh. Bagaimana makna kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? La yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albirru. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maknanya adalah bahwa doa, dalam penjelasan yang saya kutip dari Dururussaniyah, bahwasanya doa yakunu sababan fi adami nuzulil bala'il muqaddari lidhalika syakhsi. Bahwa doa bisa menjadi sebab tidak turunnya takdir buruk yang hendak menimpa seseorang. Sehingga misalnya ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabbi, lindungilah aku dari wabah corona, lindungilah aku dari penyakit A, penyakit B. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang ini dari penyakit itu. Berarti dia telah dijauhkan dari takdir buruk disebabkan karena doanya. Waqila, dan ada yang mengatakan, radduhu huwa tahwinu wa takhfifu ma nazala 'alal 'abdi minhu. Yang dimaksud menolak takdir di sini adalah Allah mencabut dan meringankan takdir yang menimpa seorang hamba, sehingga hamba sudah mengalami sakit atau sudah mengalami takdir yang enggak baik, lalu dia berdoa kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar, diberikan kesembuhan, diberikan jalan keluar dari musibahnya, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesembuhan, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Maka dalam kondisi ini berarti Allah meringankan beban takdir buruk yang menimpanya. Dan itulah makna yang kedua. Maka makna la yaruddul qada ila du'a yang disampaikan oleh penulis ada dua. Yang pertama adalah untuk takdir yang belum terjadi, maka doa itu menolak peluang terjadinya takdir buruk tadi. Yang kedua, bagi mereka yang sudah mendapatkan takdir buruk, kemudian dia berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan takdir buruk yang menimpanya. Tayyib. Dan ini kata beliau, Nabi SAW menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat. Bahwa salah satu di antara sebab orang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar tidak tertimpa takdir buruk. Sebagaimana pula sebab agar orang bisa terhindar dari potensi kejahatan atau potensi keburukan adalah dia berdoa kepada Allah agar dihindari dari peluang itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam doa di dua tempat. Yang pertama adalah du'aul wiqayah, doa perlindungan, agar jangan sampai kita mengalami kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari peluang penyakit yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dari jahdul bala, dari ujian yang sampai menyebabkan orang itu kehilangan banyak hal, dari penyakit-penyakit albaros, dari penyakit lepra, dari penyakit yang membuat orang menjauhinya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita agar ketika kita sakit kita berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya bagian dari mengambil sebab untuk mendapatkan akibat, dan di antara salah satu sebab itu adalah doa. Di antara salah satu sebab itu adalah doa. Dan salah satu di antara yang diajurkan Nabi SAW, yang dianjurkan Nabi SAW adalah ketika kita melihat ada orang yang sedang mendapatkan musibah, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang dalam kondisi kecelakaan, maka kita diminta untuk membaca kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu Allahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku sehingga aku tidak mengalami musibah sebagaimana yang dialami oleh orang ini, dan Allah kasih aku banyak karunia, banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang ada di alam ini, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini ketika dia melihat ada orang yang terkena musibah, illa afahullahu min dhalikal bala, maka Allah Ta'ala akan melindungi orang ini dari musibah tadi. Walhamdulillah, kita dikasih oleh Nabi SAW al-wiqayah, perlindungan, yang itu jika kita praktekkan, kita lakukan, maka akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Anda mendengar misalnya tetangga sebelah kena corona sehingga dia diisolasi, gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana, warga menjauhinya. Maka mendengar seperti ini jangan lupa berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi afani mimma betalahu Allahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melindungiku dari musibah yang dia alami, dan Allah telah memberikan kepadaku kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk yang lainnya yang ada di alam ini. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kami ulangi, kami tegaskan, makna hadis tidak ada yang menolak takdir kecuali doa adalah berkaitan dengan masalah hubungan sebab akibat, dan bagian dari sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari potensi keburukan adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan pertanyaan bisa melalui line telepon di nomor 0812 2444 3344, sementara untuk WA bisa melalui nomor 0812 221 567 890. Tayyib. Kita ada telepon yang masuk tapi putus. Kita coba baik, kita angkat. Silakan. Silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya kan, saya sebelumnya itu sudah pernah bertanya ke Ustaz Erwandi soal pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya itu kayak kerja di bidang sosial media gitu, Ustadz, di sebuah e-commerce. Jadi ada kalanya saya harus memposting promo-promo yang berkaitan dengan promo promo e-wallet kayak GoPay, OVO dan lain-lain, GoPay dan lain-lainnya. Nah, menurut beliau kan terjadi kayak jadi gaji yang saya dapatkan itu tercampur gitu, Ustadz. Nah, yang mau saya tanyakan ke Ustadz, jadi gimana ya Ustadz ya, karena sebenarnya saya mau resign dari pekerjaan itu. Nah, tapi apa sih namanya, di sisi lain saya ada cicilan rumah yang sudah pernah saya ambil sebelumnya gitu, waktu saya belum tahu gitu. Terus jadi saya jadi nggak bisa langsung resign saat ini juga gitu. Terus juga gimana dengan kayak sedekah-sedekah saya yang sebelumnya saya pernah keluarkan, apakah itu tidak diterima atau bagaimana ya Ustadz ya? Baik, apakah Ustadz Erwandi menyarankan Anda untuk resign? Waktu itu karena saya pertanyaannya itu kan via tulisan, jadi nggak bisa tanya secara lengkap gitu Ustadz. Baik. Jadi Ustadz Erwandi cuma bilang kalau yang gaji yang saya dapatkan itu haram gitu. Iya. Cukup Ibu? Iya, cukup. Baik, barakallahu fikum. Baik, yang pertama kami sampaikan ikuti sebagaimana saran yang disampaikan oleh guru saya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, sehingga ketika beliau menyampaikan bahwasanya gaji Anda adalah gaji yang bermasalah, fa huwa kama qal, maka kesimpulannya sebagaimana apa yang beliau sampaikan, sehingga nampaknya tidak ada pilihan kecuali Anda harus resign karena Anda bekerja di dunia yang bermasalah. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan atau disebutkan dalam sebuah riwayat, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik dibandingkan apa yang dia tinggalkan. Dan jika Anda resign karena Allah, karena Anda ingin menjamin atau ingin memastikan bahasanya penghasilan Anda adalah penghasilan yang baik, maka insya Allah semoga Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Meskipun ujian awalnya butuh untuk kesabaran. Di saat awal mungkin Anda akan kebingungan, dari mana saya bisa mendapatkan penghasilan. Namun di sisi lain, posisi Anda sebagai seorang ibu tidak berkewajiban untuk menyediakan nafkah. Termasuk di antara nafkah adalah menyediakan rumah. Karena itu kewajiban seorang suami, sehingga sebenarnya lebih ringan bebannya karena Anda tidak berkewajiban. Kalaupun Anda tidak berpenghasilan, tidak memiliki pendapatan, Anda tidak disalahkan. Berbeda dengan seorang lelaki. Seorang lelaki, seorang suami, dia enggak berpenghasilan, dia harus berusaha untuk nyari. Karena dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sementara untuk sedekah yang dulu sudah pernah ibu keluarkan, jika dulu ibu tidak paham, tidak ngerti mengenai status penghasilan, maka kembali kepada penjelasan yang kami pernah sampaikan sebelumnya tentang pembagian harta haram, yang diantaranya adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan saya menilai jika pekerjaan ibu seperti ini, ibu mendapatkan penghasilan dan itu didapatkan dengan cara saling ridho, maka penghasilan yang didapatkan dengan cara saling ridho, sebelum tahu ilmunya, statusnya halal bagi pemiliknya. Sehingga jangankan kita bahas sedekah ya, termasuk ibu sudah dapat gaji dan sudah dipakai untuk membayar beberapa kali cicilan rumah. Berarti itu manfaatnya kembali kepada pribadi. Kalau sedekah kan kita mengeluarkan harta. Ini kita membayar cicilan rumah, berarti manfaatnya kembali kepada pribadi. Apakah perlu diganti Jawabannya tidak perlu. Dan sedekah kemarin kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya. Ustaz, saya pernah mendengar kajian bahwa apa itu semua orang itu sudah ditakdirkan kalau baik dia nanti mau masuk neraka ataupun masuk surga, kalau miskin sudah ada takdirnya. Ini gimana pengertiannya Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua begini Ustaz. Katanya kalau orang belum paham masalah agama, masalah muamalah itu berarti penghasilannya halal. Terus seumpama kita belum tahu apa masalah yang lain kayak sholat itu, terus kita belum paham sampai itu sampai kita mati, apakah sholat kita diterima? Mungkin kita belum paham masalah tumakninah, masalah bacaan yang bagaimana, rukuk yang bagus bagaimana, itu gimana? Apakah seumpama belum paham sampai mati, apakah sholatnya diterima? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan wa fikum barakallahu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya putus ya. Anda bertanya yang pertama, bahwasanya semua hamba sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Betul sekali. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Karena di alam raya ini semuanya adalah kerajaan Allah, dan tidak ada yang keluar dari kehendak sang raja Allah Azza wa Jalla. Karena itulah mengenai pengertian semua telah ditakdirkan, pertama wajib kita imani. Dan itu bagian dari beriman kepada takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rukun iman yang 6, dan yang keenam beliau mengatakan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman dengan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Baik takdir yang baik maupun yang buruk. Dan konsekuensi beriman kepada takdir adalah meyakini bahwasanya semua yang ada di alam raya ini tidak keluar dari kehendak Allah. Karena dialah yang menghendaki segalanya. Dia yang menciptakan semuanya. Terus bagaimana dengan kenapa kita diperintahkan untuk beramal, kita diperintahkan untuk bekerja, padahal semuanya sudah ditakdirkan? Karena makhluk itu tidak tahu takdir, sehingga dia tidak tahu besok akan terjadi apa. Dia tidak tahu apakah nanti dia dapat duit ataukah tidak. Dia enggak tahu apakah nanti dapat pahala ataukah tidak. Karena takdir itu sebagaimana berkaitan dengan urusan dunia seperti harta, seperti rizki, juga berkaitan dengan urusan akhirat seperti apakah nanti saya dapat pahala ataukah tidak. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Karena makhluk tidak tahu, maka dia tidak bisa beralasan dengan takdir. Karena makhluk tidak tahu, dia tidak bisa beralasan dengan takdir. Sehingga makhluk baru boleh beralasan dengan takdir untuk kejadian yang sudah terjadi. Bagian ini perlu dicatat ya. Makhluk baru boleh beralasan dengan takdir untuk kejadian yang sudah terjadi. Anda kasih garis bawah. Anda catat, kasih garis bawah. Sedangkan untuk kejadian yang belum terjadi, karena makhluk gak tahu, dia tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan. Gimana dia beralasan padahal dia gak ngerti? Kenapa kita perlu beramal, kenapa kita perlu bekerja? Karena Anda gak tahu apakah Anda nanti dapat pahala, apakah Anda nanti dapat rezeki. Sehingga Anda perlu mencarinya. Mencari untuk sesuatu yang terbaik bagi kehidupan Anda, dunia dan akhirat. Termasuk dalam masalah dunia, Anda juga dituntut untuk mencari kebaikan dalam masalah akhirat. Namun kalau sudah terjadi, ya, sudah terjadi sehingga Anda sudah tahu kejadian itu karena sudah terjadi, barulah boleh beralasan dengan takdir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal ini dalam sebuah hadis yang isinya nasihat yang sangat bagus untuk menjaga kenyamanan jiwa terkait masalah takdir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazna. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dunia maupun akhirat. Dan jangan lemah, terus jaga semangat. Lalu beliau mengatakan di bagian akhir hadis, wala takul law, wala takul law. Jangan suka berandai-andai. Fa innahu yaftahu abwaba syaitan. Karena berandai-andai itu membuka pintu-pintu setan. Maksudnya adalah ketika orang suka berandai-andai, berandai untuk kejadian yang sudah terjadi. Misalnya, Anda gagal mendapatkan sesuatu, terus berandai-andai. Andai kemarin saya gini, pasti saya berhasil. Andai saya gini, pasti saya dapat. Andai saya gini, pasti saya ini. Berandai-andai seperti ini tidak boleh. Lalu boleh sarankan, walakin qulu qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Namun ucapkanlah, ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah dan apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Sehingga dengan prinsip seperti ini, kita tidak akan terlalu pusing memikirkan takdir yang menimpa diri kita. Karena kita tahu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu banyak hal tentang masalah muamalah misalnya. Apakah berarti penghasilan kita halal? Tadi kalau kalimat yang disampaikan dalam pertanyaan, orang yang tidak tahu dalam masalah muamalah maka penghasilannya halal, ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Karena kita dituntut untuk belajar. Dan setiap orang yang mau melakukan aktivitas tertentu, dia harus tahu ilmunya. Karena itulah bagi orang yang mau melakukan akad A, akad B, akad C, dan dia sadar di situ ada konsekuensinya, maka sebelum dia melakukannya, sebaiknya belajar dulu. Jangan mempertahankan kebodohan dengan harapan agar nanti kalau salah tidak disalahkan. Kan saya tidak ngerti. Ini jelas dia sudah salah dari awal. Berarti dia secara sengaja, kalaupun nanti salah, sengaja salah, biar nanti saya tidak disalahkan. Nah ini tidak boleh ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Aska di Tangerang, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, semakin saya belajar agama, dengar ceramah sunnah, kenapa saya pribadi semakin takut dunia? Mohon tipsnya Ustaz. Semakin belajar sunnah, saya semakin takut dunia. Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah dunia dan takutlah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang terjadi pada bani Israil adalah fitnah yang disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga wanita. Beliau sampaikan ini dalam sebuah hadis. Ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Disebut manis karena dia enak untuk dirasakan. Disebut hijau karena dunia itu enak untuk dipandang. Dan warna yang enak untuk dipandang itu warna hijau. Warna tumbuhan, warna alam. Apalagi bagi orang Arab, mereka suka melihat hijau-hijauan. Lalu beliau mengatakan, fattaqud dunya, karena itu takutlah kalian kepada dunia. Takut dunia yang dimaksud di sini adalah takut terhadap fitnah dunia. Karena terkadang ada orang yang terlalu berlebihan dalam masalah dunia. Saya tidak perlu cerita panjang, realnya sudah banyak di lapangan. Sehingga dia tenggelam dalam dunianya, mencari yang haram, mencari yang syubhat, atau disibukkan dengan dunia sehingga melupakan untuk melakukan kewajiban dan seterusnya. Sehingga takut dunia dalam arti takut fitnah dunia, sehingga dia takut jangan sampai terjerumus ke dalam yang haram, atau dia takut jangan sampai dia makan syubhat, atau dia takut jangan sampai tenggelam dalam aktivitas dunia sehingga membuat dia lupa kepada kewajiban akhirat. Insya Allah ini takut yang terpuji. Namun bukan berarti Anda harus berlebihan takut sehingga Anda tidak bekerja. Karena apalagi sebagai seorang lelaki, Anda punya kewajiban untuk memberikan nafkah, sehingga Anda harus bekerja agar tidak merepotkan orang lain Meskipun itu pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak berwibawa. Misalnya jualan kayu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan andaikan orang itu berangkat ke hutan lalu dia membawa seutas tali, kemudian dia ikat kayu bakar, lalu dia bawa ke kota, kemudian dia jual, maka itu lebih baik dibandingkan meminta-minta kepada orang lain, ada yang ngasih, ada yang menolak. Wallahu a'lam. Tayyib. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Roni dari Jakarta. Silahkan Bapak. Punten, kalau mau tanya terkait waris, bisa Ustaz? Silahkan, semoga bisa kami bantu. Baik, mohon maaf. Jadi gini Ustaz, ibu anak kan meninggal Ustaz. Sebagai saat meninggal itu masih ada bapak dan dua anak laki-laki sama satu anak perempuan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ketika ibu meninggal harus dibagikan harta waris dari ibu? Karena kita sendiri pun sebagai anak itu tidak tahu ada harta ibu, antara harta ibu sendiri ataupun harta yang dicampur, sudah tercampur dengan harta bapak, seperti itu. Baik. Cukup Bapak. Terus, satu lagi Ustaz, terkait hukum ini Ustaz, akad salam. Jadi, misalkan saya mau kulaan barang Ustaz, tapi saya ada pesanan dari orang, saya nggak punya barang, akhirnya saya kan harus kulakan. Nah, ketika kulakan itu, si nasabah sudah bayar full ke saya. Nah, ketika saya sudah memesankan ke si tempat kulakan itu, saya minta si tempat saya kulakan mengirimkan ke sana. Nah, apakah itu saya harus memegang dulu seperti yang pernah Ustaz sampaikan waktu di saya sebelumnya? Apakah saya harus melihat barangnya dulu, megang barangnya atau enggak? Gitu aja. Baik. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama mengenai harta ibu, barangkali Anda bisa tanya kepada bapak ya, sampaikan kepada bapak ini harta ibu yang mana, harta bapak yang mana, agar warisan itu tetap dibagi, karena tidak bagi warisan itu dilarang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah pembagian warisan, kemudian Allah mengatakan fariidhatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah. Sehingga warisan harus dibagi, mengingat itu ada hak ahli waris. Kecuali jika seluruh ahli waris, anak-anaknya merelakan, sudahlah gak usah dibagi saja, biar itu semuanya untuk bapak misalnya. Pada asalnya hukumnya diperbolehkan setelah mereka diberitahu, karena salah satu di antara rukun ridho adalah al-ilmu. Di antara rukun ridho adalah tahu. Sehingga empat orang ini, bapak sebagai suami, kemudian dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, mereka dikumpulkan, kemudian dikasih penjelasan. Ini jatah masing-masing, kalau mau dibagi, bapak dapat sekian. Anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Harta ibu ada sekian. Nah, sehingga mereka punya gambaran. Berarti kalau warisan ini dibagi, saya dapat sekian. Nah, ketika nilainya besar, mungkin salah satu di antara saudara Anda merasa sayang kalau itu nggak dibagi, padahal saya butuh, misalnya. Akhirnya dia minta. Nah, kalau seperti itu, berarti tidak boleh dihalangi. Wajib dikasihkan, itu haknya. Karena itulah, untuk bisa merelakan harus diberitahu dulu. Haknya sekian, haknya sekian. Dan tidak perlu malu dalam masalah pembagian warisan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjelaskan. Wallahu la yastahyi minal haq. Dan Allah tidak pernah merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Sehingga sampaikan apa adanya. Selanjutnya, bagi yang mau merelakan, baik hak saya setelah dia tahu, dia punya hak misalnya 50 juta. Baik hak saya serahkan saja pada bapak, biar bapak yang memanfaatkan. Silahkan, sah-sah saja. Karena berarti dia merelakan hak pribadinya. Kemudian yang kedua, mengenai skema akad salam. Insya Allah, nanti pada saat kajian tentang halal haram bisnis online, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami terkait perbedaan. Apa sih perbedaan reseller, dropshipper, wakil, akad salam, terus menjual barang yang belum diterima, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dropshipper yang boleh gimana, terus status dropshipper yang didropshipperkan lagi, dropshipping tapi ada downline dropshipping lagi, itu boleh atau tidak. Insya Allah pembahasan ini detailnya nanti kita akan kupas di kajian tentang halal haram bisnis online, dan insya Allah akan kita mulai di tanggal 4 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus, hari Senin tanggal 3 Agustus setelah Idul Adha. Dan bukunya nanti bisa menghubungi tim ANB Official sebagaimana yang sudah tertera dalam iklan. Karena kemarin saya melihat ada banyak sekali pertanyaan tentang itu, dan saya sampaikan insya Allah ada kajian khusus. Semoga dengan membuka semuanya kita bisa menjadi lebih jelas membedakan mana A, mana B, insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Farisi dari Jakarta, Ustaz. Silakan, Pak. Ingin bertanya, ketika kita sholat berjamaah di sholat yang disirkan, Ustaz, seperti sholat duhur dan sholat asar, ketika kita membaca surah pendek, suatu ayat, cuma belum selesai kita membaca ayat, imam sudah rukuk, Ustaz. Sementara untuk saya yang awam bahasa Arab ini kan tidak tahu harus memutus ayatnya di bagian mana, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, terkait doa yang dibaca setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya, itu dibacanya pas setelah salam atau kita istighfar dulu baru baca doa itu, ya, Ustaz? Mungkin sekian, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Tayyib, untuk kondisi yang pertama, Anda belum selesai membaca satu ayat tapi ternyata imam sudah rukuk, apa yang harus dilakukan? Ada kaidah yang perlu untuk diingat dalam masalah sholat jamaah. Kaidahnya menyatakan bahwa memperhatikan kebersamaan lebih diutamakan dibandingkan memperhatikan gerakan pribadi. Kita ulang ya, memperhatikan kebersamaan dalam sholat jamaah lebih diutamakan dibandingkan memperhatikan gerakan pribadi. Ada orang yang masbuk, misalnya sholat 4 rakaat ya, sholat duhur atau sholat asar atau isya, dia masbuk ketinggalan 1 rakaat, dia masuk di rakaat yang ketiga, begitu dapat 1 rakaat imam tasyahud awal. Makmum ini kan baru dapat 1 rakaat, seharusnya dia gak boleh tasyahud awal. Makmum ini harusnya berdiri dulu ke rakaat yang kedua baru tasyahud awal. Tapi boleh gak makmum ini berdiri ke rakaat yang kedua? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Anda harus ngikuti imam. Loh, saya kan baru rakaat satu. Ya, kamu jamaah atau tidak? Jamaah. Kalau begitu ikuti imam, meskipun gerakan Anda tidak sesuai dengan gerakan pribadi. Kalau menurut sholat Anda pribadi, Anda baru melakukan 1 rakaat. Tapi mengingat Anda jadi makmum, maka ya, kemaslahatan jamaah, kebersamaan jamaah wajib lebih dijaga dibandingkan kemaslahatan sholat pribadi. Nah, kasus atau kias dalam masalah ini cukup banyak. Kias misalnya belum selesai baca Fatihah, imam sudah ruku, ya gimana lagi kita ruku? Atau misalnya begitu kita gabung, imam sudah sujud, kita baru takbiratul ihram Allahu Akbar langsung sujud, Allahu Akbar langsung sujud, padahal gak ada sholat kayak gitu, Allahu Akbar kok langsung sujud? Kamu harus berdiri dulu, baca Fatihah dulu, ruku, iktidal baru sujud. Tapi memperhatikan kebersamaan lebih diutamakan daripada memperhatikan kemaslahatan pribadi. Termasuk diantaranya adalah bacaan surat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ketika memutus itu menyebabkan terjadinya kejanggalan makna yang itu bisa merusak prinsip beragama misalnya. Contohnya, kita membaca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lalu sampai pada ayat Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Fawailul lil musallin, makmum atau imam sudah rukuk. Terus gimana ini? Anda kalau berhenti di situ masalah, enggak boleh. Celakalah orang-orang yang sholat. Berarti saya sedang sholat juga ikut celaka. Ternyata ada makna lanjutannya, ada ayat lanjutannya yang harus dibaca. Maka dalam kondisi ini wajib untuk dibaca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tahan sejenak baru ikut rukuk. Tujuannya agar tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Kemudian untuk doa setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Yang lebih tepat ini dibaca persis setelah salam. Sebagaimana zahir dari hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat subuh, beliau langsung membaca kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Nah, wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini pertanyaan masalah korban, Ustaz. Halo. Silakan. Ya, di tempat kami itu ada 7 kelompok korban sapi. Tapi yang kelompok 7 ini masih kurang 1. Nah, terus bolehkah panitia mengambil inisiatif untuk yang kurang kekurangan 1 itu diambilkan uang dari 7 kelompok yang sudah ada, berarti diambilkan dari 48 orang ini. Ini Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba tarik dulu ke kasus yang lain. Harga kambing misalnya ya, minimal 2 juta untuk bisa sah dipakai kurban, yang memenuhi usia minimal 1 tahun. Di bawah 2 juta enggak ada. Sehingga saya hanya punya uang 1 juta atau 1.500.000. Sementara saya pengin kurban. Secara kemampuan saya enggak mampu. Karena duit saya kurang. Tiba-tiba ada orang yang ngasih hadiah. Bapak kan kurang duitnya. Dia tahu saya pengin kurban tapi duit saya kurang. Ini saya tak tomboi ya, 500 silakan pakai beli kambing ini. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Sehingga kita diperbolehkan untuk kurban sementara dananya itu sebagiannya dari hadiah orang lain. Kita boleh kurban sementara dananya berasal dari hadiah orang lain. Sehingga saat kita kekurangan, kemudian kita disumbang dana, akhirnya kita bisa membeli seekor hewan, hukumnya diperbolehkan. Jangankan demikian, bahkan seekor kambing sekalipun, andaikan dihadiahkan ke saya, lalu saya gunakan untuk kurban, hukumnya boleh. Baik, kita coba tarik ke kasus tadi. 7 kelompok sapi, 6 kelompok komplit, 1 kelompok kurang 1. Misalnya iurannya 3 juta, berarti dia kurang 3 juta. Nah, boleh enggak 3 juta itu diambil dari 6 kelompok sebelumnya? Ya. Kemudian diambil sebagian-sebagian, sekian puluh orang tadi, lalu setelah genap 3 juta, dijadikan sebagai kelompok yang ketujuh. Atau penggenap kelompok yang ketujuh. Jawabannya boleh. Namun dengan ketentuan, panitia wajib minta izin, ya, wajib minta izin kepada 6 kelompok sebelumnya. Sehingga mereka mungkin bisa dikumpulkan di satu grup WA biar tidak terjadi pertemuan karena jumlahnya banyak ya, 40 sekian orang. Anda kumpulkan dalam satu grup WA, bahwasanya masing-masing kelompok ini akan dipotong duitnya misalnya 100 ribu per orang, lalu dipakai untuk genepi kelompok yang ketujuh. Kalau mereka semuanya bersedia, silakan dilanjutkan. Tapi kalau mereka nggak bersedia, ya jangan dilanjutkan. Karena hadiah itu bukan dari takmir, bukan dari panitia kurban, tapi dari sahibul kurban yang lain. Berarti harus minta izin kepada para sahibul kurban. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya niat berkurban untuk ayah dan nenek yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya dan tata caranya? Ini kemarin sudah kita bahas bersama Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kurban untuk orang yang meninggal itu ada tiga rincian. Yang pertama, kurban khusus atas nama orang yang meninggal tanpa ada wasiat. Ulama berbeda pendapat apakah itu sah atau tidak. Yang kedua, kurban khusus atas nama orang yang meninggal karena berwasiat. Sehingga kalau nenek atau kakek atau siapa tadi yang mau dijadikan sebagai atas nama kurban yang sudah meninggal, beliau pernah berwasiat, maka wajib dilaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, kurban dengan atas nama orang yang hidup tapi dengan melibatkan orang yang meninggal. Misalnya ibu Anda berkorban atas nama pribadi ibu dan minta kepada tukang penyembelih, tolong nanti sebutkan nama-nama ini. Saya sebagai sahibul korban, ini nama ibu saya yang sudah meninggal, ini nama bapak saya yang sudah meninggal. Hukumnya boleh. Dan insya Allah mereka juga mendapatkan pahala. Insya Allah mereka turut mendapatkan pahala. Dan untuk kondisi yang ketiga ini, inilah yang terbaik. Ini yang terbaik, sehingga disarankan bagi Anda yang mau berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, jika orang yang meninggal itu tidak pernah berwasiat, maka sebaiknya tidak dilakukan, tapi cukup atas nama pribadi Anda yang masih hidup, dan nanti bisa dilibatkan orang-orang yang sudah meninggal. Ya Allah, ini korban dariku untukmu atas nama aku dan keluargaku yang sudah meninggal, lalu disembelih. Maka dengan cara ini lebih sesuai sunnah Nabi SAW, beli berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, sehingga pahalanya mencakup baik anggota keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mohon maaf banget, ini saya yang tadi tanya tentang yang gaji saya itu, Ustaz. Iya, silakan. Halo, Ustaz. Silakan. Tadi kan Ustaz menjelaskan kalau misalnya saya tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Nah, tapi posisi saya itu sebenarnya saya masih single, Ustaz. Itu saya rido banget, maksudnya saya pengen banget resign karena saya benar-benar takut sama azab Allah gitu. Cuma kendalanya saya masih punya cicilan rumah. Terus sedangkan saya tuh nggak punya uang untuk melunasinya, Ustadz, gitu. Apakah rumah itu saya benar-benar harus di over credit aja atau kayak gimana gitu? Tanya. Terus abis itu, lalu apakah gaji saya itu pure haram karena sebenarnya posting promo e-wallet itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan saya aja. Yang dominan pekerjaan. Nggak terus-menerus mengerjakan itu, jadi kayak itu hanya kadang-kadang gitu. Itu cuma sebagian kecil dari pekerjaan saya aja, Ustaz. Itu mohon jawabannya banget ya, Ustaz ya. Yang dominan pekerjaan Anda apa? Yang dominan pekerjaan saya itu yang lainnya. Jadi kan promo e-wallet itu hanya kadang-kadang aja, Ustaz. Itu jadi nggak setiap hari. Jadi kerjaan saya yang lainnya bikin konten di sosial media, terus abis itu email marketing dan lain-lainnya. Itu jadi kalau untuk promo posting yang e-wallet itu cuma nggak setiap hari, Ustaz. Anda kerja di dalam rumah atau kantor? Enggak, di kantor, Ustaz. Baik. Di di e-commerce gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih baik. Ustaz, jazakallahu khairan. Tayyib, memang dalam masalah pekerjaan ya, di sana ada rincian. Jika dominannya halal tapi mengandung unsur yang haram, maka keberadaan yang haram tadi tidak menyebabkan penghasilan yang halal jadi haram. Dan itu melihat mana yang dominan. Karena kalau yang dominan haram, jelas Anda tidak boleh berkecimpung di sana. Misalnya ada orang yang kerja di pabrik rokok, di saat yang sama pabrik rokok ini juga menjual kertas misalnya. Kertasnya bukan kertas rokok ya, kertas biasa. Atau pabrik rokok dan dia juga jualan teh misalnya. Tapi dominannya rokok. Ya, maka mana yang dominan itu yang dijadikan sebagai acuan. Karena itu wallahu ta'ala alam, jika memang dominan dari apa yang Anda kerjakan adalah bagian yang mubah, sementara ada bagian-bagian bermasalah seperti promo e-wallet tadi, saya memandang wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapatan Anda lebih banyak yang halal. Tapi Anda punya kewajiban untuk mengeluarkan sekian persen dari hal yang haram. Kenapa pekerjaan manusia yang bercampur dengan yang haram tidak ditinggalkan 100%? Karena kalau ditinggalkan 100%, orang tidak bisa bekerja. Yang saya maksud adalah, jika dipersyaratkan semua pekerjaan harus 100% halal, orang mungkin tidak bisa bekerja. Dan Nabi SAW menyampaikan itu ketika beliau memberikan ceramah kepada para pedagang. Ya ma'asara tujar, wahai para pedagang, in hadhi tijara, sesungguhnya perdagangan seperti ini bercampur antara yang halal dan yang haram. Fashubuha bisodakah, karena itu iringi setiap kegiatan dagang kalian dengan sedekah. Itu boleh sampaikan kepada para sahabat yang pedagang. Ini sahabat ya, bukan kelas manusia kayak kita. Dan boleh sampaikan, yang namanya perdagangan itu pasti akan ada unsur campuran antara yang halal dan yang haram. Yang mungkin orang tidak sadar. Mungkin dia melakukan riba tapi tidak sadar. Mungkin dia melakukan praktek yang bermasalah tapi dia tidak sadar. Nah, karena ada bagian-bagian yang haram ini, tapi dia kecil, tidak dominan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan bukan tinggalkan semua unit perdagangan, tapi yang beliau sarankan adalah iringi dengan sedekah. Semoga itu menjadi kafarah atas bagian-bagian haram yang diambil tanpa kesengajaan, yang diambil di luar kesengajaan. Mereka yang bekerja di perusahaan asing. Apa misalnya? Perusahaan otomotif, perusahaan support untuk perusahaan yang lain, perusahaan kabel, perusahaan peripheral yang kecil-kecil yang ada di bantaran Bekasi, Cikarang, Tangerang dan daerah pabrik. Apakah perusahaan itu 100% penghasilannya halal? Pasti tidak. Mereka punya deposito yang menghasilkan bunga. Mereka terkadang juga punya apa misalnya penghasilan yang bermasalah, yang itu bercampur jadi satu sehingga dipakai untuk gaji para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing ya. Ada yang dari Cina, ada yang Korea, ada yang Jepang, ada yang dari Eropa, sehingga mereka tetap bisa bekerja meskipun bercampur dengan sesuatu yang haram. Dengan ketentuan tadi, bagian yang haram itu sifatnya sangat minoritas. Dan jika Anda melihat haram itu di depan, maka harus berani nolak. Karena itu kalau misalnya promo e-wallet tadi, bisa Anda tolak. Mohon maaf, bagian ini saya tidak bisa bantu. Saya cukup nulis konten saja, kemudian nanti saya posting dan seterusnya. Yang mendukung kegiatan e-commerce, insya Allah di bagian halal ini boleh Anda pertahankan. Dan masalah rumah ya, sekali lagi, ketika seorang wanita itu belum menikah, maka yang berkewajiban ngasih nafkah adalah bapaknya. orang tuanya. Dan kalau nggak ada orang tua gimana? Yang berkewajiban ngasih nafkah kakaknya yang laki-laki, saudaranya yang laki-laki. Kalau nggak ada saudara laki-laki, yang berkewajiban ngasih nafkah pamannya dari bapaknya. Sehingga wanita nggak bekerja itu nggak dosa, karena dia di posisi sebagai penerima nafkah, bukan pemberi nafkah, baik dia menikah maupun belum menikah. Karena itulah jika Anda mempermasalahkan kondisi masih single, ya tetap pada asalnya tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, karena Anda wajib dinafkahi oleh orang tua. Dan kalau rumah ini jadi beban sehingga Anda harus selalu memikirkan untuk mempertahankan dan seterusnya, ya sebaiknya kalau jadi beban bagi Anda, ya ngapain harus dipertahankan kalau itu jadi beban. Yang terjadi justru Anda tidak bahagia ketika punya beban rumah, karena Anda harus menanggung utang yang dalam jangka panjang. Ada saran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah Ta'ala, lebih baik kita mati di rumah kontrakan dibandingkan mati di rumah hasil KPR riba. Ya, mungkin ini penting untuk kita renungkan. Dan jika rumah itu adalah rumah cicilan karena KPR, ya, jadi beban yang kedua bagi Anda, di samping beban utang juga beban harus selalu bayar bunga, bayar riba, maka mungkin sebaiknya Anda lepaskan saja daripada nanti jadi masalah di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang akhwat single, bekerja di auditor di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini saya merantau di luar kota dan tidak ada mahram yang mendampingi. Apakah gaji saya haram, Ustaz? Tidak ada mahram yang mendampingi karena Anda berada di luar kota. Apakah gaji Anda haram? Gaji itu tidak ada hubungannya dengan masalah larangan mahram. Ada banyak sekali ibu-ibu yang kerja di luar negeri, ya, sebagai domestic helper. Dan mereka ketika berangkat tanpa mahram untuk perjalanan yang sangat jauh, bahkan kadang nginep di tempat transit, ya. Mereka yang kerja di misalnya di Hong Kong, di Taiwan atau di mana, atau di Saudi, sebelum sampai tujuan transit dulu di mana, terus nginep di situ baru berangkat lagi. Yang jelas itu musafir, mereka adalah para wanita musafirah yang seharusnya ketika safar harus diiringi dengan mahram. Tapi tidak mungkin membawa mahram, karena nanti masalahnya jauh lebih rumit, ya. Harus menyediakan dua visa, harus menyediakan dua paspor. Terus penghasilannya halal atau haram? Penghasilannya itu terkait pekerjaannya. Sedangkan masalah mahram dan tidak ada mahram itu terkait pelanggaran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita an tusafira fi yaumin wa laila, untuk melakukan safar sehari semalam, illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali diiringi oleh mahramnya. Tidak halal berarti ya haram. Artinya dia melakukan perbuatan dosa ketika melakukan safar tanpa mahram. Karena itu di posisi Anda kerja di luar kota dan tidak ditemani mahram ketika Anda berangkat, ya, maka Anda melakukan pelanggaran, Anda berdosa dalam masalah ini. Namun untuk penghasilan Anda apakah halal atau haram, selama penghasilan Anda adalah penghasilan yang mubah hukumnya, atau kerja Anda adalah pekerjaan yang mubah, maka penghasilan Anda halal. Solusinya begini, kalau Anda masih di Indonesia, minta kepada mahramnya untuk nganter dari rumah, dari kota Anda ke kota tujuan, nganter, ya. Setelah sampai di kota tujuan, mahramnya pulang. Nah, Anda di kota tujuan ini boleh beraktivitas tanpa mahram. Mahasiswi di Jogja banyak sekali yang berasal dari luar kota. Dari luar Jogja, dari luar, bahkan luar Jawa. Mereka agar tidak berdosa wajib ditemani mahram ketika berangkat dari kampung halamannya ke Jogja. Setelah sampai di Jogja, kan tidak mungkin mahramnya nemeni terus selama kuliah 4 tahun. atau sampai lulus. Kalau dia mahasiswa abadi ya 10 tahun. Berarti mahramnya harus pulang. Nah, setelah dia sampai di Jogja, dia sudah dapat tempat kos-kosan. Berikutnya kegiatan dan aktivitas dia selama di Jogja terhitung sebagai orang mukim yang tidak butuh atau tidak perlu, tidak harus ditemani mahram. Dia bisa kajian di masjid sekitar kampus. Dia bisa pulang pergi dari kos-kosan ke kampus, tidak perlu ditemani mahram. Tapi untuk berangkat dari kota tempat asal dia sampai di Jogja wajib ditemani mahram. Apa Pak dalilnya yang kayak gini? Dalilnya para ulama menjelaskan ini diturunkan dari kasus wanita yang mendapatkan hukuman karena zina. Wanita yang berzina sebelum menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bikru bil bikri darbu mi'atin wa taghribu amin. Bujangan dengan gadis yang berzina, maka dia dihukum dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Kita berbicara untuk hukuman yang kedua, diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun itu dia ditaruh di luar kota, di penjara di luar kota, atau ditaruh di tempat yang ada di luar kota. Dan itu selama 1 tahun gak boleh pulang. Lah terus berangkat ke luar kota gimana? Ditemani mahram. Sampai di tujuan, misalnya hukuman pelakunya di Jakarta, hukumannya di Surabaya. Sampai di Surabaya, mahramnya nungguin atau gimana? Enggak, pulang. Karena kalau mahramnya ikut nungguin di sana, berarti mahramnya ikut dihukum juga. Mahramnya ikut diasingkan selama 1 tahun. Padahal mahramnya tidak melakukan perbuatan salah. Yang salah putrinya atau anak perempuannya. Maka anak perempuan ini dihukum. Setelah dia ditaruh di luar kota, mahramnya balik pulang. Berarti setelah berada di luar kota, dia boleh sendirian tanpa ditemani mahram. Tapi di proses perjalanannya dia ditemani mahram. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, suara Anda mirip dengan tempat kita ya. Jadi ada sebuah perusahaan swasta yang ingin melakukan kurban. Uangnya berasal dari kas perusahaan. Apakah itu boleh? Dan yang kedua, nanti atas nama siapa? Apakah diperbolehkan juga atas nama perusahaan? Kurbannya dalam bentuk apa? Sapi atau kambing? Bisa sapi, bisa kambing, Ustaz. Apakah ada kekhususan juga kalau untuk perusahaan swasta harus sapi satu atau seperti apa, atau tetap mengacu pada syariat sapi boleh 1/7 atau seperti apa, Ustaz? Baik, perusahaannya milik pribadi atau milik pribadi karena swasta. Maksud saya milik pribadi itu satu orang atau beberapa orang? Secara akte itu ada pemegang sahamnya ada 2. Komisarisnya ada 1. Jadi total ada 3, tapi pemegang sahamnya ada 2 orang. Baik. Jazakallah. Dan 2 orang ini mohon maaf, dan 2 orang ini masih keluarga. Yang satu anak, yang satu ibu. Baik. Iya. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya maksud suaranya mirip adalah suara ayam ya. Baik, korban atas nama perusahaan. Saya akan ngasih rincian seperti ini. Pertama, perusahaan itu milik pribadi. Misalnya milik satu orang. Karena perusahaan itu milik satu orang, berarti apapun yang ada di perusahaan itu adalah milik pemiliknya. Sehingga ketika perusahaan ini melakukan korban dengan menggunakan uang perusahaan, berarti itu milik pemiliknya. Korban ini adalah milik pemiliknya. Maka kalau dia korban kambing atau korban sapi, yaitu sahibul korbannya ya pemiliknya. Tayyib. Tapi kalau perusahaan itu milik beberapa orang, misalnya syirkah, milik pemilik sahamnya ada 20 orang. Berarti kalau perusahaan ini korban seekor kambing, berarti seekor kambing ini dimiliki oleh 20 orang tadi. Ini tidak sah sebagai kurban, meskipun kalau disembelih dagingnya halal. Karena di antara syarat kurban kambing, kepemilikannya hanya boleh dari 1 orang. Kalau sapi, kepemilikannya hanya maksimal 7 orang. Baik. Karena itulah untuk kasus korban perusahaan tadi, jika perusahaan tadi dimiliki oleh dua investor dan satu komisaris berarti tiga orang, hanya dimiliki oleh tiga orang ini, maka insya Allah sah sebagai korban sapi, karena sapi itu boleh dimiliki oleh tiga orang. Tapi kalau kambing tidak sah, kecuali harus dimiliki satu orang. Terus solusinya gimana? Jika Anda pemegang kebijakan dalam masalah ini untuk masalah korban perusahaan, dan perusahaan itu mengeluarkan seekor kambing, mengeluarkan seekor sapi atas nama perusahaan, ini sah karena dia dimiliki tiga orang, dan seekor sapi maksimal 7, kurang dari 7 boleh, tapi maksimal 7. Kemudian seekor kambing, seekor kambing tidak boleh kecuali satu orang. Maka ditekankan ya, kambing ini jadikan milik siapa? Milik A, B atau C? Oh baik, kita serahkan untuk A. Baik, nanti sahibul kurbannya adalah si A. Berarti A korban dua kali. Pertama korban sapi, dia ikut di sapi, dan yang kedua dia juga korban seekor kambing. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.